السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، نبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia itu pada tempatnya masing-masing. Riwayat Abu Dawud. Ini adalah salah satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Para ulama rahimahumullah berselisih tentang derajat hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, seperti Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Namun sebagian ulama mengatakan dhaif, seperti Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Namun demikian, beliau Al-Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini dhaifun sanadan sahihun matnan. Secara sanad hadis ini ada kelemahan, namun secara matan dan makna yang terkandung padanya adalah sahih. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang terkandung pada riwayat ini. Syekh Sa'd rahimahullah bahkan sampai mengatakan dalam syarahnya, ya lahu min hadithin hakim, duhai betapa besarnya hadis yang sangat mengandung hikmah ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, walaupun hadis ini sangat singkat, namun isinya sangat padat dan penjabarannya sangat luas. Makna yang terkandung padanya sangat dalam. Secara global, hadis ini mengandung anjuran untuk seseorang itu betul-betul memperhatikan sikap-sikap hikmah, sikap-sikap bijak. Sebagaimana kata Syekh Sa'di, fihi al-hassu li ummatihi ala mura'atil hikmah, terkandung padanya anjuran bagi umat ini untuk senantiasa memperhatikan sikap-sikap yang bijak. Fa innal hikmata wa dzul asya' mawadhi'aha. Karena sesungguhnya makna daripada hikmah adalah meletakkan sesuatu tepat pada posisinya. Dan Allah Azza wa Jal Maha Hakim, Maha Bijaksana dalam penciptaannya, dalam syariatnya, dalam perintah dan larangan-larangannya. Oleh karena itu, tentu kita sebagai umat Islam mesti mengambil sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh agama kita, di antaranya agar selalu bersikap bijak dan hikmah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam syarah Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa manusia dalam hal ini bisa digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang punya kekhususan, memiliki hal-hal yang khusus diperlakukan dengan perlakuan yang khusus, seperti kedua orang tua, anak-anak, karib kerabat, tetangga, teman-teman dekat, dan para ulama. Masing-masing dari mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekhususan yang perlu diposisikan pada posisi yang khusus. Beliau mengatakan bahwa untuk mengamalkan kandungan hadis ini, maka golongan tersebut mesti ditunaikan hak-hak mereka yang diketahui. Kedua orang tua, mereka punya hak-hak khusus yang semestinya bagi seorang anak untuk memberikan hak-hak itu kepada kedua orang tuanya. Anak-anak, mereka punya hak-hak yang menjadi kewajiban orang tua untuk menunaikan hak-hak tersebut. Al-aqarib, kerabat-kerabat, mereka juga punya hak atas kerabat yang lain, menuntut agar kerabat-kerabat masing-masing memberikan hak kepada yang lainnya. Demikian pula tetangga-tetangga, mereka juga punya hak atas tetangga yang lain, yang kemudian mesti ditunaikan hak-hak tersebut. Begitu pula para ulama, mereka juga memiliki hak yang lebih di atas yang lain, maka mereka pun mesti diberikan hak-hak mereka. Demikianlah aplikasi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan manusia pada umumnya yang mereka tidak memiliki hak-hak secara khusus, namun mereka punya hak yang musytarak, hak yang sama dengan hak yang lain. Maka di antara wujud daripada muamalah terhadap mereka adalah kita tidak mengganggu mereka, kita tidak menyakiti mereka, kita tidak merugikan mereka, baik dengan tutur kata atau dengan perbuatan. Dan kita mesti mencintai mereka sebagai muslimin sebagaimana kita mencintai diri-diri kita. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk kita, dan kita menghindarkan dari mereka hal yang buruk sebagaimana kita hindarkan diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan pula oleh beliau rahimahullahu taala bahwa masing-masing dari manusia telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hak-hak mereka, di antaranya adalah al-kabir dan as-saghir. Seorang yang telah berusia, seorang yang lebih besar dan lebih tua. Begitu pula as-saghir, seorang anak atau orang-orang yang di bawah umur kita. Begitu pula para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lam li'alimina," yani haqqahu. "Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghargai orang-orang tua di antara kami, bukan pula dari golongan kami orang-orang yang tidak memberikan belas kasihnya kepada anak-anak atau orang-orang yang lebih muda, lebih kecil daripada kami, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak mengetahui hak para alim, para ulama, yakni hak-hak mereka yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan untuk mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini merupakan salah satu penjabaran dalam bab memposisikan manusia pada tempatnya masing-masing. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka orang-orang yang sudah tua hak mereka untuk dihormati, untuk dihargai, untuk diposisikan sebagai orang tua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis, "Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk daripada mengagungkan Allah Azza wa Jal adalah dengan menghormati seseorang yang telah beruban dari kalangan muslimin. Lihat pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita memberikan kasih sayang kita kepada mereka, anak-anak kecil. Nabi SAW katakan dalam hadis itu bahwa bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak merahmati anak-anak yang masih kecil. Maka menjadi kewajiban kita untuk memperlakukan anak-anak kecil dengan perlakuan yang sesuai dengan mereka, mendidik mereka, menjaga mereka, mengarahkan mereka, dan melakukan segala sesuatu yang maslahat bagi mereka. Begitu pula para ulama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan mereka, para ulama, pada posisi yang tinggi sehingga bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak mengetahui hak para ulama. Bagaimana diperlakukan para ulama? Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan, "Yu'amalu al-ulama bit-tawqir wal ijlal wa bit-tawqir wal ijlal." Para ulama diposisikan pada posisi yang dihormati, yang dihargai. Wattawadhu' lahum watta'allum minhum. Begitu pula tawadhu' terhadap mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Wa idhari al-iftiqar wal haja ila ilmihim. Kita tampakkan bahwa kita membutuhkan ilmu dan bimbingan-bimbingan mereka. Wa kasrati du'a lahum, dan memperbanyak doa untuk mereka, khususan waqta ta'limihim wa fatwahum al-khassah wal 'ammah, lebih-lebih pada saat mereka mengajarkan dan mereka berfatwa, baik fatwa yang sifatnya umum ataupun khusus. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita memposisikan masing-masing manusia. Tak kalah pula pentingnya dalam hal ini mengetahui hak-hak para ulama, apalah para umara, para pemimpin, al-muluk, para raja, para penguasa muslimin. Mereka juga memiliki hak-hak yang khusus yang Allah Azza wa Jal telah berikan hak-hak itu pada mereka, sehingga menjadi kewajiban rakyat untuk memberikan hak-hak tersebut. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam hal ini, "Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Taat kepada ulul amri merupakan salah satu kewajiban Allah Azza wa Jal. Mereka punya hak untuk ditaati pada perkara yang baik. Mereka juga punya hak untuk didoakan, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Doa-doa kebaikan diperuntukkan untuk mereka, sehingga akan menjadi kebaikan bagi rakyat. Bahkan dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu, pendapat, aspirasi, dan yang semakna dengannya disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut. Allah Azza wa Jal telah mengatakan kepada Musa dan Harun alaihimassalam, ketika hendak datang kepada Fir'aun agar berkata kepadanya dengan perkataan yang lunak, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, katakan oleh kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lunak, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau ingat dan dia akan takut kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau saja Fir'aun yang seperti itu durhakanya kepada Allah Azza wa Jal, maka bagaimana dengan pemimpin yang lain? Tentu ucapan yang baik diperlukan, barangkali memiliki pengaruh yang baik padanya dan kemudian pada rakyat yang lain. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat hikmah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. جماعة جمعة yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Melengkapi apa yang diterangkan terkait riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menempatkan manusia pada posisinya, diterangkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah bahwa di antara konsekuensi daripada makna riwayat tersebut adalah bahwa hendaknya tugas-tugas keagamaan ataupun tugas-tugas yang terkait bab duniawi diberikan kepada orang-orang yang mumpuni pada bidang-bidang tersebut, orang-orang yang punya kemampuan dan amanah. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan dalam kisah Nabi Musa ketika hendak dipilih menjadi menantu, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil sebagai pekerja adalah al-qawiyul amin, seseorang yang kuat dan seorang yang amanah. Dua hal ini merupakan sifat yang sangat penting dalam memegang suatu kedudukan, dalam memegang suatu tugas dan amanah. Al-quwwah wal amanah, kekuatan, kemampuan dan amanah. Maka beliau Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan bahwa tugas-tugas tersebut diberikan kepada al-akfa al-mutamayyizin, orang-orang yang punya kemampuan yang kufu dan orang-orang yang menonjol, yakni pada bidang-bidang tersebut. Sebagai contoh, tugas al-qadha sebagai seorang qadhi, tentunya seorang yang menyandangnya adalah orang yang pantas untuk menjadi qadhi dipandang dari sisi syar'i. Yukhtaru lahal a'lam, maka dipilih orang yang paling berilmu terhadap aturan-aturan syar'i, wabil waqi', dan orang yang paling mengerti pula terhadap apa yang terjadi, terhadap realita yang terjadi di tengah-tengah umat, sehingga dia bisa menghukumi apa yang terjadi dengan gambaran yang benar dan dengan ilmu syar'i yang benar. Al-afdal fi dinihi wa aqlihi wa sifatil hamidah, dan yang memiliki sifat yang lebih utama daripada yang lain dari sisi keagamaannya, kesolehannya, kecerdasannya, dan beberapa sifat-sifat yang terpuji yang lain. Wa kadzalika waliyatul imamah, begitu pula tugas keimaman dalam salat di masjid-masjid, menjadi seorang imam, tentu yukhtaru lahal a'lam al-atqa, dipilih orang yang paling mengerti tentang hukum, al-atqa, yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang seperti itu dan yang seperti itu. Wa kadzalika wilayatu qiyadati al-juyush, begitu pula misalnya tugas untuk memimpin pasukan perang, tentu dipilih orang-orang yang memiliki kecakapan untuk itu, memiliki kemampuan untuk itu, dia orang yang punya kekuatan, punya keberanian, punya strategi, dan orang yang an-nasih, punya sifat an-nasih, memiliki niatan-niatan baik, tentu untuk negerinya, untuk tentaranya, dan untuk tentunya masyarakat pada umumnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini semua adalah bagian daripada makna riwayat tersebut, dan ini sesungguhnya masuk dalam apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang memilikinya. Di antara makna ayat tersebut, yakni memberikan amanah kepada orang-orang yang memang pantas untuk diberi amanah tersebut. Dan bila ini tidak dilakukan, maka seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunggulah datangnya hari kiamat. Kapan? Idza usidal amru ila ghairi ahlih, bila suatu urusan tidak lagi diberikan kepada orang yang mumpuni. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan kata beliau, termasuk dalam memperlakukan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, hadis dan riwayat tersebut memberikan makna bahwa mereka orang-orang yang perlu diberi hukuman, orang-orang yang perlu diberi pelajaran, orang-orang yang perlu mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mereka. Sehingga dengan itu kejahatan tidak merajalela, keburukan tidak menyebar, dan keinginan-keinginan buruk pun tertahan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, beberapa penjelasan Syekh Sa'd rahimahullah terkait hadis tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi umat ini dan menjadikan urusannya selalu dalam kebaikan dan bimbingan Allah Azza wa Jal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.